Apakah hukum pemilik lembu yang membiarkan lembunya berak di atas jalan? Kadang-kadang dalam kawasan masjid pun. Jawabnya, lembu itu tidak bersalah. Kerana lembu tidak sekolah. Siapa yang beli lembu, dia kena jaga binatang. Tak usah kata binatang, kalau dia beli orang pun dia kena jaga orang tu, jangan beri mudarat. Dia bawa budak anak kecil di masjid, dia wajib jaga budak tu, jangan beri berok kecil atas masjid. Maka binatang sama juga lah. Jadi dalam kitab-kitab fiqh, apabila dia berok dalam tanah orang, tuan lembu wajib kena pergi bersih tempat tu. Kalau tidak, berdosa. Bayanglah. Dengan beli lembu saja masuk neraka. Banyaknya dosa. Bubuh dalam kandang lah. Kalau tak bubuh dalam kandang, bubuh tak. Bubuh nyacang. Jangan lepas bodoh gitu. Cari kat ada rumput, tak tadi, cak cacang.